بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله InsyaAllah malam hari ini melanjutkan pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari. Pembahasan kita terakhir sampai bab al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Man hafidha al-hadis. Siapa yang hafal hadis? Faddal. Yang hafal hadis? Wa Aisyah apa? Allah. Mumtaz siapa? Fakih apa? Barakallahu. Hadis dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As. Al-Muslimu man salima al-Muslimuna min lisanihi wa yadihi. Wal-Muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Nah. Seorang Muslim yaitu orang yang Muslim yang lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Wal-Muhajir dan orang yang hijrah. Yaitu orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Telah kita jelaskan macam-macam hijrah. Ada hijrah yang berkaitan dengan tempat, ada hijrah yang berkaitan dengan amalan, ada juga hijrah yang berkaitan dengan pelaku suatu amalan. Nah. Masuk pada bab yang kelima dari Kitabul Iman. Babun. Ayul Islami Afdalu. Bisa dibaca Ayul Islami Afdalu. Nah, bisa juga dibaca Babu Ayul Islami Afdalu. Diidofahkan. Bab. Islam apa yang paling afdal? قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا سعيد ابن يحيى ابن سعيد القرشي menceritakan kepada kami سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال حدثنا أبي beliau berkata menceritakan kepada kami bapakku yaitu Yahya bin Sa'id Al-Qurasi. Qala haddatsana Abu Burdah ibnu Abdillah bin Abi Burdah. Menceritakan kepada kami Abu Burdah bin Abdillah bin Abi Burdah. Ya. Yeah. Abu Burdah di sini namanya Buraid. Ya. Buraid bin Abdullah bin Abi Burdah. Nah. An Abi Musa radhiyallahu anhu, Abu Musa Al-Ash'ari. Siapa namanya? Abdullah bin Qais. ya, Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau mengatakan, qalu, para sahabat bertanya, berkata, ya Rasulullah, ayyul islami afdal? Wahai Rasulullah, Islam mana yang paling afdal? Qala, Rasulullah mengatakan, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yaitu orang yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Ya. Hadis ini menunjukkan bahwasannya seorang muslim yang menjaga lisannya, tidak menyakiti orang lain, ya, tidak mengganggu orang lain, begitupun menjaga tangannya dari menyakiti dan mengganggu orang lain, maka termasuk di antara Islam yang afdol. Islam yang utama. Nah. Dan kata Syekh Al-Saymin rahimahullahu ta'ala. Nah. Makna ayyul islami afdol. Islam mana yang paling afdol? Ini binisbati li mu'amalatin nas. Yeah. Dilihat muamalah terhadap manusia. Nah. Sehingga ucapan ini ayul islami afdal, Islam mana yang paling afdal, ini umum tapi yang diinginkan adalah khusus. Ya. Kenapa? Dikarenakan tidak diragukan bahwasanya syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, menegakkan salat merupakan yang lebih afdal dari perbuatan ini. Nah. Ya. Sehingga sekali lagi, ucapan ayul islami afdal ini, nah, umum, tapi yang dimaukan khusus. Jadi Islam yang afdal dalam bermuamalah terhadap manusia. Ya. Yaitu, Islam yang kaum muslimin yang lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Nah, di dalam bermuamalah dengan yang lainnya, kalau kita ingin menjadi muslim yang paling afdol, maka hendaklah kita menjaga lisan dari menyakiti dan mengganggu orang lain. Secara langsung melalui lisan atau melalui tulisan. Ya. Hati-hati dari membuat tulisan-tulisan yang bisa menyakiti dan mengganggu orang lain. Nah. Begitupun tangan kita. Jangan sampai menyakiti dan mengganggu orang lain. Nah. Saya sebutkan hadis-hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang bahaya lisan, afatul lisan. Nah, wa inna rajula la yatakallamu bil kalimah, nah, min sakhatillah la yulqi laha balan. Sesungguhnya seseorang mengucapkan suatu kalimat, satu kata dari kata-kata yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang dia tidak memperdulikannya, ternyata bisa menyerobuskannya ke dalam api neraka. Ya. Satu kata saja. Nah, kalau itu perkataan yang dimurkai, diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bisa menyeretnya ke dalam api neraka. Nah, ya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan fal yaqul khairan aw liyasmut. Ucapkanlah ucapan yang baik atau diamlah. Ya, maknanya kalau kita hendak berbicara fal yufakkir. Ya, pikirkan terlebih dahulu. Ucapan ini ada maslahatnya ataukah tidak? Ucapan ini bermanfaat ataukah tidak? ucapan ini menyakiti orang lain ataukah tidak. Jangan asal kita senang mengucapkannya atau kita menulisnya. Nah, ternyata membuat orang lain sakit hati. Membuat orang lain terganggu. Nah, dari ahlisan ini. Dikatakan, di antara sebab yang menyeret seseorang ke dalam neraka, ya, di antara sebab kebanyakannya illa hasaidu alsinatihim, melainkan disebabkan hasil lisan-lisan mereka. Ya. Di antara sebab kebanyakan penduduk neraka itu adalah kaum perempuan, dikarenakan tidak menjaga lisan. Tuksilna la'na. Kalian banyak melaknat, banyak mencela, mencaci maki. Takfurna al-ashir, dikarenakan kalian tidak bersyukur kepada suami. Dan juga sebab yang lainnya, wa tuksilna syaka, dikarenakan kalian banyak mengeluh. Ini di antara bahaya-bahaya lisan. Nah, ya. Dan yang paling besarnya di antara bahaya lisan adalah mengucapkan kalimat kekafiran dan kesyirikan. Nah, mengucapkan Isa anak Allah. Nah, ini kalimat ya, kesyirikan yang sangat besar. Takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda an da'aw lir-rahmani walada wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada. Ya, hampir-hampir langit pecah. Nah, bumi terbelah. Gunung hancur. Tatkala mereka mengaku-ngaku Allah memiliki anak. Nah, ucapannya sangat besar. Ya. Tidak layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala memiliki anak. Lam yalid wa lam yulad. Allah subhanahu wa ta'ala tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Nah, sekali lagi tentunya masing-masing kita berlomba-lomba untuk menjadi seorang muslim yang utama dibandingkan yang lainnya. Ya. Dan kalau seandainya kita ingin menjadi muslim yang utama dibandingkan yang lainnya, di dalam bermuamalah dengan yang lainnya, maka hendaklah kita tidak menyakiti orang lain dengan lisan dan tangan kita. Nah, kalau seandainya kita tidak sengaja menyakiti saudara kita, teman kita, dengan lisan atau tangan kita, maka hendaklah kita segera untuk meminta maaf kepadanya. Khawatir kalau orang lain tersakiti dengan ucapan kita, nah, ini menjadi bentuk kezaliman. Dan Nabi mengatakan, "Man kana indahu madlamatun li akhih, falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinar wala dirham." Barang siapa yang memiliki kezaliman kepada saudaranya, maka hendaklah segera untuk meminta maaf hari ini juga, sekarang ini juga, sebelum dinar dan dirham tidak bermanfaat lagi. Nah, Rasulullah mengatakan, "Wattaqi da'wat al-mazlum fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab." Hati-hati kalian dari doanya orang yang dizalimi. Ya, dikarenakan tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Dan kezaliman terjadi bisa disebabkan lisan, bisa juga disebabkan tangan. Nah, mencaci, memaki, nah, menghina, ghibah, namimah, ini bentuk kezaliman yang berkaitan dengan lisan. Nah, merusak kehormatan seseorang tanpa ada alasan yang disyariatkan. Begitu juga memukul, menumpahkan darah, membunuh, ini kezaliman yang berkaitan dengan tangan. Nah, sehingga kezaliman yang dilakukan seorang itu, ada yang dilakukan dengan lisan, seperti yang kita sebutkan contohnya tadi, ada juga yang disebutkan, yang dilakukan dengan tangan. Nah, sehingga orang yang bisa menjaga lisannya, bisa menjaga tangannya, dia akan menjadi muslim yang afdal, muslim yang utama. Ya, apalagi kepada orang-orang yang terdekat dengan kita. Istri kita, anak-anak kita, ya, mereka lebih pantas untuk selamat dari kita, ya, dari gangguan lisan kita ataupun tangan-tangan kita. Nah, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Allah mengatakan, pergaulilah mereka, para istri kalian, dengan cara yang baik. Nah, lisan kita, tangan kita pun jangan mudah memukulnya. Nah, KDRT, tidak boleh. Ya. Masuk pada bab yang berikutnya. Babun. It'amut ta'ami minal Islam. Bab memberikan makanan termasuk bagian dari Islam. Ya. Dikarenakan telah kita sebutkan sebelumnya. Nah, di dalam kitab ini, Kitabul Iman, ya, menyebutkan tentang perkara-perkara yang termasuk keimanan. Nah, di antara it'amut ta'am, memberikan makanan, termasuk dari keislaman. Ya. Islam dan iman ini perlu kita ketahui, kalau disebutkan dua-duanya, ya, dalam suatu kalimat atau suatu ayat, suatu hadis, maknanya berbeda. Ya. Islam menunjukkan amalan-amalan zahir, iman menunjukkan amalan-amalan batin. Ya, seperti halnya Rasulullah SAW ketika ditanya oleh malaikat Jibril tentang arkanul Islam, rukun Islam, ditanya tentang rukun iman. Ya. Maknanya berbeda. Islam menunjukkan amalan-amalan zahir. Iman menunjukkan amalan-amalan batin. Nah, قالت الأعراب آمنا كل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. Orang-orang Badui mengatakan, kami telah beriman. Katakan wahai Rasulullah, wahai Nabi, kalian belum beriman, akan tapi ucapkanlah kami telah berislam. Nah, disebutkan iman dan Islam dalam ayat ini. Ini menunjukkan bahwasanya Islam menunjukkan amalan-amalan zahir, sementara iman menunjukkan amalan-amalan batin. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Misalkan. Ya, Islam menunjukkan amalan-amalan zahir, dan iman menunjukkan amalan-amalan batin. Tapi ketika dipisahkan, hanya disebut Islam saja, hanya disebut iman saja, masuk ke dalamnya Islam, iman, dan juga iman Islam. Nah, seperti halnya, ya, Allah mengatakan, ya ayuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Disebutkan orang yang beriman, masuk di dalamnya orang-orang muslim. Nah, sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim adalah kefasikan. Ya, masuk ke dalamnya mencela seorang yang beriman. Nah, ya. Sehingga ini pun babun it'amut ta'am minal Islam. Memberikan makan termasuk di antara Islam. Maksud juga di dalamnya memberikan makanan termasuk di antara iman. Ya, telah saya sebutkan bahwasanya iman ini memiliki berapa cabang? 60 lebihan cabang. Al-iman bid'un wa sab'un au bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu ada 60 lebih cabang. Ya. Di mana 60 lebih cabang ini, nah, intinya 3 perkara. Ada yang berkaitan dengan amalan lisan, ada yang berkaitan dengan amalan hati, ada yang berkaitan dengan amalan anggota badan. Nah, ya. Kalau memberi makan termasuk amalan berkaitan dengan apa ini? Anggota badan. Nah, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Amr ibnu Khalid, menceritakan kepada kami Amr ibnu Khalid, qala haddatsana al-Lais an Yazid an Abi al-Khair, menceritakan kepada kami Lais, Lais ibnu Sa'd, ya faqih ahli Mesir. Nah, ahli fikih dari negeri Mesir. An Yazid. Yazid huwa Yazid ibnu Abi Hubayb. Nah, seorang yang faqih. Ya. An Abi al-Khair. Dari Abu al-Khair. An Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhumah. Ya, dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Nah, anna rajulan sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak disebutkan namanya. Nah, khilaf di antara para ulama siapa yang dimaksud seorang ini. Ada yang mengatakan Abu Dzar. Nah, ada juga yang mengatakan Hani ibn Yazid. Yang jelas, walaupun tidak disebutkan namanya, nah, mubham dari kalangan sahabat itu, nah, hukumnya adil. Di kalangan sahabat semuanya adil. Seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dimungkinkan atau itu adalah sahabat. Dan sahabat walaupun tidak disebutkan namanya, dihukumi adil semuanya. Ya. Beda kalau yang tidak disebutkan namanya itu dari kalangan tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Nah, ini bisa berpengaruh ke dalam kesahihan hadis. Nah, tapi kalau yang tidak disebutkannya itu adalah sahabat, tidak berpengaruh ke dalam kesahihan hadis. Ana rajulan sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya seorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayul islami khairun? Islam apa yang paling baik? Nah. Qala tud'imu at-ta'ama wa taqra'u as-salama 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Engkau memberikan makanan dan engkau mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenali dan orang yang engkau tidak mengenalinya. Nah, dalam hadis yang kita bacakan ini, berkaitan dengan bab yang kita bahas, menunjukkan bahwasannya memberikan makanan termasuk di antara sifat-sifat keislaman, sifat-sifat keimanan. Nah, ya. Dan memberikan makanan ini, ya, sifatnya umum. Apakah memberikan makanan kepada orang fakir? Nah, ya. Ataukah, nah, memberikan makanan kepada saudara-saudara yang kaya? Ya. Menumbuhkan rasa cinta. Nah, atau kepada kaum mukminin secara umum. Dalam rangka menumbuhkan rasa saling mencintai, saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Nah, dan ini semuanya perkara yang terpuji. Ya. Memberikan makanan. Nah, baik kepada orang kaya tentunya, apalagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Fakir, miskin. Nah, ya. Apalagi kalau memberikan makanan ini kepada orang yang berpuasa, ya, keutamaannya sangat luar biasa. Nah, ya. Orang yang memberikan makanan untuk berbuka puasa, seakan-akan dia mendapatkan pahala puasa tanpa berkurang sedikit pun. Nah, man fattara shaiman, barang siapa yang memberikan makanan berbuka bagi orang yang berpuasa, ya, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tidak berkurang sedikit pun. Nah, baik yang berpuasa ini dari kalangan orang-orang yang mampu, orang-orang yang kaya, apalagi orang-orang miskin. Ya, yang memberi makan ini tidak khusus kepada orang-orang miskin saja. Nah, kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita yang mampu pun, dalam rangka menumbuhkan rasa kasih sayang, cinta mencintai, menumbuhkan, menguatkan ukhuwah satu dengan yang lainnya, maka ini pun termasuk perbuatan yang baik. Nah, apalagi sekali lagi bagi yang membutuhkan, fuqara wal masakin. Nah, menghilangkan rasa iri, dengki, hasad yang ada pada fuqara, sehingga tumbuh menghormati, saling mencintai antara orang fakir dengan orang kaya. Nah, wa taqra'u as-salam 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Ya. Dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenali, engkau ketahui, dan orang yang engkau tidak mengetahuinya. Nah. Apakah makna hadis ini? Ya. 'Ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Man 'arafta annahu muslim wa man lam ta'rif annahu muslim. Kepada orang yang engkau ketahui bahwasanya dia muslim, dan orang yang engkau tidak ketahui bahwasanya dia muslim. Amman arafta annahu fulan au man lam ta'rif annahu fulan. Atau kepada orang yang engkau mengetahui bahwasanya ini si fulan, atau kepada orang yang engkau tidak mengetahui bahwasanya ini si fulan. Tentu jawabannya yang kedua. Nah. Ya. Jelas kalau seandainya kita mengetahui dia bukan muslim, tidak mengucapkan salam kepadanya. Ya. Tapi makna di sini, ya, mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenali bahwasanya si fulan, atau kepada orang yang tidak engkau kenali bahwasanya itu si fulan. Dalam artian, nah, kalau seandainya mereka muslim, kita kenal ataupun tidak mengenalinya, maka hendaklah kita mengucapkan salam kepadanya. Nah, sekali lagi, sama saja apakah kita mengenalnya ataukah kita tidak mengenalinya. Kenapa? Dikarenakan apabila kita melakukannya, mengucapkan salam kepada setiap muslim yang kita kenali ataupun yang kita tidak mengenalinya, nah, maka kita telah mengikuti sunnah Nabi SAW. Rasulullah mengatakan, taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'arif. Dan kita telah menghidupkan syiar di antara syiar-syiar Islam dengan menebarkan salam. Nah, dan kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, "Wa hadha huwa alladhi ubtuliya bihi katsirun minan nas al-yawm." Ya. Dan ini di antara musibah yang menimpa kebanyakan manusia sekarang ini. Nah, yaitu dia mengucapkan salam hanya kepada orang yang dikenalinya saja. Ini dimaksud dalam musibah. Musibah yang menimpa manusia, kebanyakan manusia sekarang ini. Mungkin di antara kita pun demikian. Ya, mengucapkan salam kepada orang yang kita kenali saja. Adapun kepada orang yang kita tidak mengenalinya, ya, kita enggak mengucapkan salam kepadanya. Ya. Mungkin yang kita ucapkan mungkin hanya ucapan-ucapan ya, uruf kebiasaan setempat. Punten, kan biasanya. Kalau kalian kenal, assalamualaikum. Ya, kalau yang enggak kenal, punten, permisi. Itu. Padahal mengucapkan salam ini kepada orang yang kita kenal ataupun orang yang kita tidak mengenalinya. Nah, sekali lagi, ini termasuk di antara syairatun min sa'air al-Islam. Di antara syiar-syiar Islam. Kalau kita melakukannya, kita telah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Ya. Sehingga sekali lagi kepada siapa saja. Ya. Yang kita kenali ataupun yang kita tidak mengenalinya. Ya. Saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Assalamualaikum. Keselamatan untuk kalian. Kesejahteraan untuk kalian. Waalaikumsalam. Begitu juga keselamatan dan kesejahteraan untuk kalian. Ya, saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Ya. Bahkan, ini di antara sebab saling mencintai satu dengan yang lainnya. Dan merupakan sebab masuknya jannah. Nah, Rasulullah SAW mengatakan, "La tadkhulu jannah hatta tu'minu, wa la tu'minu hatta tahabu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum abshu salama bainakum." Kalian tidak akan masuk ke dalam surga sampai kalian beriman. Dan tidak sempurna keimanan kalian sampai kalian saling mencintai. Ya, maukah aku tunjukkan kepada kalian? Nah, suatu amalan, suatu perbuatan, ya, yang apabila kalian melakukannya, kalian saling mencintai. Sebarkanlah salam di antara kalian. Ya, menyebarkan salam. Nah, ketika bertemu mengucapkan salam, assalamualaikum dengan lafaz yang jelas. Ya, jangan cukup ya, ASS kalau dalam apa singkat WA ataupun SMS. Nah, ucapkan dengan sempurna, assalamualaikum. Ditambah dengan warahmatullah, lebih utama lagi. Tambah lagi wabarakatuh, lebih utama lagi. Nah. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ditanya tentang seseorang yang dia bersin tapi tidak mengucapkan alhamdulillah. Nah, apakah diingatkan ataukah tidak? Bersin misalkan, tapi dia tidak mengucapkan alhamdulillah. Apakah diingatkan? Qul alhamdulillah. Ucapkan alhamdulillah. Atau dibiarkan? Nah, kata beliau, "Idza kana min ahli al-ilmi alladziina ya'rifuuna innal hamda hada sunnah fala yudzkar." Nah, apabila yang bersin ini termasuk di antara orang yang berilmu, orang yang mengetahui bahwasannya mengucapkan alhamdulillah setelah bersin ini merupakan sunnah, maka jangan diingatkan. Nah, lianna adama tadakkurihi ma'nahu at-tahawun wa 'adamul mubalah. Dikarenakan dengan tidak mengucapkan hamdalah tadi, maknanya dia meremehkan dan tidak mempedulikannya. Dia orang yang berilmu kok. Nah, tahu mengucapkan alhamdulillah setelah bersin sunnah. Ya. Tapi dia tidak mengucapkannya. Maka tidak usah diingatkan. Nah, nggak usah diingatkan. Kenapa? Dikarenakan dia tidak mengucapkan alhamdulillah ini, ya kemungkinan besar, nah, dia meremehkan dan tidak mempedulikannya. Nah, amma idza kana ya'rifu annahu laysa min ahli al-ilmi walakinahu jahil fahada yu'allimuhu. Adapun apabila yang bersin itu, ya, kita ketahui bahwa dia bukanlah orang yang berilmu, bukanlah orang yang mengetahui, nah, bahwasannya mengucapkan alhamdulillah itu adalah sunnah, akan tapi dia tidak tahu, bodoh, maka diajari. Nah, ketika dia bersin, ucapkan alhamdulillah. Nah, وهذا أيضا جواب جيد فرق بين الإنسان المتهاون الذي يعرف أن هذا سنة لكنه تهاون والإنسان الجاهل. Ini jawaban yang bagus dari Imam Ahmad, membedakan antara orang yang meremehkan, ya, yang dia mengetahui ini adalah sunnah, akan tapi dia meremehkannya, dengan orang yang dia bodoh. Ya. Nah, berbeda dalam menyikapinya. Barakallahu fiik. Yang jelas kembali kepada pembahasan tadi, bahwasanya mengucapkan salam, menebarkan salam, ini termasuk di antara menghidupkan sunnah. Tapi sekali lagi, mengucapkan salam ini bukan hanya kepada orang yang kita ketahui saja. Ya, kepada orang yang kita tidak mengetahuinya pun, hendaklah kita mengucapkan salam. Sekali lagi, kalau kita melakukannya, berarti kita telah menghidupkan sunnah. Nah, dan menghidupkan salah satu di antara syiar-syiar Islam. Nah. Wallahu a'lam bissawab. Qara'na haditsaini. Kita baca dua hadis. Nah. Hadis Abu Musa al-Ash'ari dan hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Nah, hadisnya pendek-pendek ini. Ya. Yeah. Fadal, ya, dihafalkan hadisnya. Man hafidhal hadis qawiyat hujjatuh. Barang siapa yang menghafal hadis akan, nah, ya, ini kebiasaan para ulama. Masya Allah, mereka menghafal hadis dengan sanadnya. Haddasana fulan, qala haddasana fulan, qala haddasana fulan. Nah, ya, ini pun di antara upaya kita mengenal para imam, mengenal para ahli hadis. Nah, yang dengan sebab mereka, ba'dallah, ilmu itu sampai kepada kita. Nah, ya. Inilah di antara kelebihan Islam, memiliki ilmu sanad. Nah, laula sanad laqala man qala ma qala. Kalau tidak ada sanad, niscaya orang akan mengucapkan apa yang hendak dia ucapkan. Ya. Tapi dengan ini, nah, ya, akan tersaring. Maka mana ucapan yang benar, jujur, mana ucapan yang mengandung kedustaan. Nah. Wallahu a'lam bisawab. نتفي إلى هنا سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته